Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban barukan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, kita lanjutkan permasalahan berikutnya yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala, Al-Masail Al-Muta'alniqah Bil-Iman Bil-Kutubi As-Samawiyah. Qala Hafizahullah Ta'ala, Al-Imanu Bil-Kutubi As-Samawiyah, beriman terhadap kitab-kitab yang diturunkan dari langit, dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini termasuk salah satu arkan al-iman al-wajibah, rukun iman yang wajib untuk diyakini oleh setiap muslim, setiap mukmin. Bahwasanya kitab-kitab tersebut, Al-Quran, Zabur, Taurat, diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbicara dengan pembicaraan yang hakiki, di mana kitab-kitab itu termasuk bagian dari kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, hurufuhu wa ma'anihi, huruf-hurufnya demikian pula makna-maknanya. Qala as-su'al, pertanyaan, atharu Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma allazi qala fihi, athar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana beliau berkata di dalam asar tersebut, inna hadzal qur'ana nazala jumlatan wahidatan ila sama'i dunya, sesungguhnya Al-Qur'an ini turun sekaligus ke langit dunia. Thumma anzala munajjaman, sebula thumma unzila, diturunkan atau anzala, yakni Allah Subhanahu wa taala. Thumma unzila munajjaman 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam muddatan 23 sanatan. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selama 23 tahun. Atau kama qala radhiyallahu anhuma, atau kurang lebih demikian ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Fahal hadzal atharu sahihun, apakah athar ini sahih dari Ibnu Abbas? Qala hafizahullahu ta'ala, al-jawab, jawabannya, yusahihuhu ba'dun nas, athar ini disahihkan oleh sebagian manusia. Lakin hadza, namun perkara ini terkait dengan asar tersebut, la yamna'u anna Jibril yatalaqqa al-Qur'ana minallahi, perkara ini tidak menghalangi bahwasanya Jibril yatalaqqa al-Qur'an minallah, mengambil Al-Qur'an, bertalaqqi, menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengambil wahyu tersebut, yaitu Al-Qur'an. Wa yuballighuhu ila Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan beliau sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad, jadi dari sini kita tahu tidak menafikan bahwasanya Jibril ini mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jika athar ini sahih, bisa dianggap na'am lahu hukum ar-rafa'. Athar yang mauquf ini lahu hukum ar-rafa' jika atharnya sahih. Karena ini termasuk dari perkara ghaib. Al-Quran turun sekaligus ke langit dunia, kemudian diturunkan berangsur-angsur. Tidaklah perkara tersebut, karena ini perkara ghaib, melainkan dinisbahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam. Sehingga Syekh Rabi hafizahullah ta'ala menjelaskan, ya, walaupun demikian, ya, tidak menghalangi, tidak bertolak belakang, tidak bertentangan dengan apa yang kita yakini bahwasanya Jibril mendengar Al-Quran dari Allah kemudian disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad yata'allaqu bihadzal kalam ba'dun nas min ahli al-ahwa'i. Sungguh telah menyandarkan atau bergantung, berdalilkan dengan ucapan ini sebagian manusia dari kalangan ahlu al-ahwa, yakni ahlu al-bid'ah. Sebagian manusia dari kalangan ahli bid'ah bersandarkan dengan atsar ini. Fayaz'umuna annallaha la yatakallam. Mereka menyangka bahwasanya Allah tidak berbicara. Wa innama Jibrilu yadhhabu yuraji'u al-lawha al-mahfuzha. Hanya saja Jibril pergi dan mundar-mandir menuju lauh al-mahfuz, wa ya'khudhu minhu, kemudian Jibril mengambil minhu dari lauh mahfuz tersebut al-hajata al-munasabata wa hadza dhalalun. Jibril mengambil sesuai dengan kebutuhan yang ada, ini yang diyakini oleh sebagian manusia atau disangka oleh sebagian mereka. Wahada dolal, ini adalah kesesatan. Mengapa? Karena di situ menafikan adanya sifat kalam ataupun secara khusus Al-Quran itu bukan kalamullah. Ini adalah kalam batil, ucapan batil. Qala kullu ayatin sami'aha Jibrilu minallahi. Setiap ayat didengar oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ballaghaha li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita yakini. Ahlussunnah wal Jamaah. Kama sami'aha, malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut, ayat tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana dia dengar. Bagaimana malaikat Jibril dengar, maka itulah yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malaikat Jibril yang memiliki sifat amanah. Innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Sifat Rasul tersebut, yakni malaikat Jibril. Sifat-sifat yang mulia, di antaranya amin. Dia dipercaya. Dipercaya di dalam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan seperti apa yang didengar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Itu sifat malaikat Jibril. Kemudian disebutkan di sini, qala nazala bihi ar-ruhul amin. Ar-ruh yakni malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun membawa Al-Qur'an yang disifati dengan al-amin. Allah mengatakan nazala bihi ar-ruhul amin. Ruh maksudnya adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang dipercaya turun membawa Al-Qur'an, menunjukkan apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Tidak dikatakan nuzul kecuali dari atas ke bawah. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Diturunkan malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didengar diajarkan oleh malaikat Jibril dan diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga masuk ke dalam kalbu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ala qalbika, masuk ke dalam kalbu beliau, masuk kepada kalbumu wahai Nabi, litakuna minal mungzirin, agar engkau menjadi bagian dari orang-orang yang memberikan peringatan. Peringatan kepada umat manusia, tugas dan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilisanin arabiyyin mubin. Wahyu tersebut diturunkan dengan lisan, yakni bilughah, dengan bahasa Arab yang jelas. Wa qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala juga mengatakan, tanzilun min hakimin hamid. Tanzil, Al-Quran tersebut, sebutkan para ulama, nazzala, yunazzilu tanzilan, ini menunjukkan makna bahwasanya Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Tanzil, Al-Quran tersebut diturunkan secara berangsur-angsur, min hakim, dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Qala hafizahullahu ta'ala, ibtida'uhu minallahi subhanah, permulaan Al-Quran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dinisbahkan kepada Allah karena dia yang berbicara. Fahadhal Qur'anu kalamullah, dan Al-Quran ini adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran merupakan bagian dari ucapan Allah. Ucapan Allah bukan semata-mata Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, dan kitab-kitab yang lainnya. Demikian pula kalamullah, ucapan Allah, Allah berbicara dengan sebagian makhluknya. Wa minhu bada'a, darinya, dari Allah, bada'a, Al-Quran itu berawal, Allah yang berbicara, li'annallaha huwalladhi takallama bihi, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang berbicara dengan Al-Quran, dengan bahasa Al-Quran. Minhu bada'a, karena Allah yang berbicara. Wa ilaihi ya'ud, dan hanya kepada Allah Al-Quran kembali. Ini disebutkan oleh para ulama dua makna. Wa ilaihi ya'ud, makna pertama, nanti di akhir zaman, mendekati hari kiamat, Al-Quran akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari para penghafalnya, dari kalbu-kalbu manusia menghafalnya. Demikian pula dicabut dari tulisan-tulisan yang ada di kitab, dan semisalnya, dicabut dan diangkat, dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihi ya'ud. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, wa ilaihi ya'ud, apa maknanya? Yakni Al-Quran dinisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penisbahannya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qal al-asya'u kulluha maktubatun, segala sesuatu, semuanya, maktubatun, tertulis, fil lawhi al-mahfuz, di dalam lawh al-mahfuz, bima fiha al-kutubu as-samawiyyatu, di mana di lawh mahfuz tersebut terdapat kitab-kitab langit. Terdapat kitab-kitab langit, Taurat, Zabur, Injil. Wa minha, dan di antara kitab-kitab itu Al-Qur'an, adalah Al-Qur'anul Karim. Qala maktubun fil lawhi al-mahfuz, Al-Qur'an tertulis di lawh al-mahfuz. Qabla an yakhluqa as-samawati wal ardha bi 50 alfi sanatin. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sejarak 50 ribu tahun. Wa ma'a hadza, dalam keadaan demikian, Allahu yatakallamu bihi, Allah yang berbicara dengan Al-Qur'an. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah juga berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam, mubasyaratan, secara langsung. Beliau menjelaskan di sini bahwasanya Al-Qur'an merupakan bagian dari kitab-kitab yang turun dari langit, di mana kitab-kitab itu telah ditulis di Lauh Al-Mahfuz. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa, demikian pula nanti Allah Subhanahu wa taala akan berbicara dengan setiap hamba pada hari kiamat. Ma minkum min ahadin illa syukallimuhu rabbuhu wa laisa bainahu wa bainallah tarjuman. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali nanti di akhirat akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada antara dia dan Allah penerjemah. Ini menunjukkan sifat kalam, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antara ucapan Allah adalah kitab-kitab as-samawiyah. Dan di antara kitab-kitab itu adalah Al-Qur'anul Karim. Dari sini kita mengerti bahwasanya Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa kallamallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raj. Kallamahu mubasyaratan. Kemudian beliau menyebutkan contoh-contoh Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan sebagian makhluknya. Tadi Nabi Musa, kemudian Nabi Musa yang digelari dengan julukan Kalimullah. Kalimullah, karena dia diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajak bicara dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Al-Mi'raj. Kallamahu, Allah berbicara dengan beliau mubasyaratan, secara langsung. Wa hakadha, demikian juga Allahu yukallimu Jibrila bisurati al-fulaniyati wal ayati al-fulaniyah. Allah juga berbicara, berkata kepada Jibril dengan mengatakan surat ini dan ayat ini. Ini menyampaikan wahyu kepada Jibril. Wa yanzilu biha Jibrilu, kemudian Jibril turun membawa surat tersebut, ayat tersebut. Wa yuballighuha ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hasabi almas'alati, sesuai dengan permasalahan yang ada, sesuai dengan hikmah yang Allah kehendaki. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk menurunkannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengucapkannya dan didengar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fal atharu yusahhihuhu ba'dun nas, athar ini disahihkan oleh sebagian manusia. Walakin laisa ma'nahu, namun bukan berarti maknanya annallaha lam yukallim Jibrila, bukan berarti bahwasanya Allah tidak berbicara dengan Jibril, bukan berarti Jibril itu memahami apa yang Allah inginkan kemudian Jibril yang berbicara, sebagaimana diyakini oleh sebagian ahli bid'ah bahwasanya Al-Qur'an itu hikayah atau Al-Qur'an itu ibarah an kalamillah. Allah itu tidak berbicara. Pembicaraan Allah seandainya bicara itu adalah kalam nafsi, ucapan yang ada pada diri Allah kemudian difahami oleh Jibril, kemudian Jibril menyampaikannya kepada makhluk. Ini ucapan batil. Allah berbicara secara hakiki dengan kitab suci yang Allah turunkan. Allah juga berbicara kepada sebagian makhluknya, ya, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. Asar tersebut disahihkan oleh sebagian manusia, ulama, walaupun laisa ma'nahu, bukan berarti Allah tidak berbicara dengan Jibril. Wa anna Jibrila ma ballagha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil kalam alladhi sami'ahu min Allah. Bukan berarti pula bahwasanya Jibril tidak menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ucapan yang dia dengar dari Allah. Wa inna ma akhadhahu min al-lauh al-mahfuz. Hanyalah Jibril mengambilnya dari lauh mahfuz. Ini pandangan yang batil yang menyelisihi Al-Qur'an, sunnah dan ijma' salaful ummah. Kita masuk pada permasalahan berikutnya. Qala as-su'al. Ma hukmu wad'i al-mushafi 'ala al-ardi? Apa hukum meletakkan mushaf di atas tanah? Di lantai dan semisalnya. Qala hafizahullahu ta'ala al-jawab, jawabannya. La yambaghi, ini tidak diperbolehkan, yakni haram. Hadza idlalun, ini merupakan penghinaan terhadap Al-Qur'an. Pelecehan terhadap Al-Qur'an. Ana ara ba'dhan nas, saya melihat sebagian manusia yad'u al-mushafa fil ardi, meletakkan mushaf Al-Qur'anul Karim di atas tanah. Wa tastaqbiluhu arjulul musallin, dalam keadaan kaki-kaki manusia menghadap mushaf tersebut. Misalnya ketika salat, ini dilakukan oleh sebagian manusia meletakkan mushaf tersebut tanpa na'am landasan, langsung diletakkan di atas lantai. Tastaqbiluhu arjulul musallin, di mana kaki-kaki manusia, kaki-kaki orang salat menghadap mushaf tersebut. Bisa pula membelakangi jika dia berada di saf yang kedua dan seterusnya. Idza kana fihi saffun qablahu, jika di hadapannya ada saf. Idza kana fihi saffun qablahu, jika di hadapan orang tersebut terdapat saf sebelumnya. Arjulul musallin tastaqbiluhu, kaki manusia menghadap, bisa pula membelakangi na'am mushaf tersebut. Fala yambaghi hadzal amalu, perbuatan ini tidak seyogyanya dilakukan, tidak boleh dilakukan. Wa in kana muslimun la yadri fa yu'allam, jika dia seorang muslim yang tidak tahu tentang hal ini, tidak mengerti akan hal ini, yu'allam, diajari, diberitahu. An yahtarima kitab Allah, agar dia menghargai, menghormati, menjunjung kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara adab bagi seorang muslim, demikian pula muslimah, untuk menghormati, menjunjung kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dijadikan sebagai bahan ihanah wa idlal, direndahkan ataupun dilecehkan. Lebih-lebih apa yang dilakukan oleh kuhan, para dukun, menjadikan mushaf Al-Quran sebagai pijakan. Na'udzubillah min dzalik. Qala as-su'al, soal berikutnya. Idza kana fi jaybi syaritun fihi Quran, hal yajuzu an adkhula bihi al-khala'ah? Jika di kantong saya ada kaset, di dalamnya terdapat Al-Quran. Kaset, antum tahu, kaset zaman dahulu, mungkin sebagian masih ada yang pakai. Di kantong saya ada kaset, di dalam kaset itu terdapat Al-Quran. Ini semacam murotal. Hal yajuz, apakah boleh bagi saya an adkhula bihi al-khala, untuk masuk sambil membawa kaset tersebut. Qala al-jawab, jawabannya, ana ara annahu la yajuz. Beliau mengatakan, saya pandang itu tidak boleh dilakukan. Jangan masuk ya membawa kaset tersebut. Ini fatwa beliau hafizahullah ta'ala. Ara annahu yad'uhu fi mawdi'in kharijil hammam. Fi mawdi'in kharijil hammam. Siapa pandang hendaklah dia meletakkan kaset tersebut di suatu tempat di luar hammam, WC ataupun kamar mandi tersebut. Wa qad yatasahalu ba'dun nas fi hadha. Sebagian manusia bermudah-mudahan dalam hal ini. Wa ana la ara hadza, saya tidak memandang hal tersebut boleh. Beliau memandang sebagaimana kita tahu tidak bolehnya melakukan hal tersebut. Li anna hadza qad yadkhulu fi ta'ridil Qur'an lil ihanati wal a'yadu billah. Karena perkara ini kadangkala masuk dalam bentuk ta'rid Al-Qur'an, mengantarkan pelecehan Al-Qur'an wal iyadzu billah, akan menjadi sebab Al-Qur'an tersebut dihinakan. Wallahu a'lam bishawab. Ini terkait dengan fatwa beliau. Adapun ulama yang lainnya, bahkan terkait dengan mushaf secara khusus Al-Qur'an misalnya, jika seseorang terpaksa harus masuk khawatir dicuri, hilang dan perkara yang lainnya, diperbolehkan baginya untuk masuk ke hammam. Wallahu a'lam. Summa qala as-su'al, pertanyaan, ma hukmu ma yaf'alu fi ba'di al-masahif min talwini lafzil jalalah Allah wadab wa huwa bil launil ahmar. Apa hukum, apa yang dilakukan oleh sebagian, apa yang dilakukan fi ba'di al-masahif, apa yang dilakukan pada sebagian mushaf berupa pewarnaan lafzul jalalah, pewarnaan lafzul jalalah Allah Rabb huwa dengan warna merah. Antum lihat ya, sebagian cetakan ada, tapi bukan cetakan Al-Madinah. Cetakan Madinah sama, tintanya tinta merah, pakai warna hitam. Ini pada sebagian cetakan diberi warna merah pada lafzul jalalah. Wa hal hadza al-amalu fihi da'watun ila mabadi'i as-sufiyyah alladziina yuraddiduna adz-dzikra bi hadzihi al-alfaz. Coba antum lihat, apakah hal ini, tindakan semacam ini, terdapat dakwah, seruan, ajakan ila mabadi'i as-sufiyyah, seruan permulaan awalan dakwah sufiyah yang mana mereka dendangkan zikir dengan lafaz-lafaz tersebut. Jadi apakah perbuatan ini akan mengantarkan apa yang dilakukan oleh kaum sufiyah sebagai bentuk muqaddimah, sebagai bentuk permulaan? Itu apa? Berzikir dengan lafaz-lafaz itu. Allah, Allah, Allah, atau hu, hu, hu, dan semisalnya. Apakah demikian? Apa hukumnya perbuatan tersebut? Al-jawab, beliau katakan, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata wal-Qur'anu maktubun fil likhafi wa fi al-usubi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggal dunia dalam keadaan Al-Qur'an telah tertulis, maktub. Jadi kitab Al-Qur'an itu bukan setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah ada yang menulis Al-Qur'an. Sehingga tatkala beliau meninggal dunia, Al-Qur'an sudah ditulis, maktubun. sudah tertulis di lihof, lempengan batu, ya, yang tipis. Wa fi al-usub, demikian pula pelepah-pelepah kayu. Thumma jaa'a Abu Bakrin wa jama'ahu fi as-suhufi. Kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, al-khalifah al-ula, al-awwal, khalifah yang pertama, dan mengumpulkan mushaf, mengumpulkannya, mengumpulkan tulisan-tulisan itu dan jadikan, nah, dikumpulkan semuanya. Fis-suhuf, pada lembaran-lembaran. Jadi masih berupa lembaran. Dikumpulkan semua dari awal sampai akhir. Fis-suhuf, masih berupa lembaran-lembaran. Ada yang dari lembangan batu, ya, kayu dan lain sebagainya. Wa jaa'a Utsmanu wa jama'ahu fi mushafin. Kemudian datang Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, dia kumpulkan dalam satu mushaf. Wa katabuhu bil khatti al-Kufi, dan dia, mereka tulis, para sahabat menulisnya dengan khat Kufi. Khat Kufi, tulisan Kufah. Li'annahu huwa sa'id fi dzalika al-waqt. Karena dia, yakni Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia adalah pemimpin di zaman tersebut. Lakin kana amalu zinatil Qur'an wa zinati hadhihi al-ummah an ta'mala bihadzal Qur'an. Namun dahulu amalan zinatil Qur'an, sikap umat, yakni tanggapan umat Islam menyikapi Al-Quran, zinah yang dijadikan sebagai perhiasan mereka terkait dengan Al-Quran, bagaimana mereka bersikap dengan Al-Quran, menghormatinya, naam, menghargainya, bagaimana bentuk penghargaannya. Wa zinati hadhil ummah, demikian pula zinah, perhiasan umat ini, apa yang mereka lakukan terhadap Al-Quran, an ta'mala bihadzal Quran, mereka mengamalkan Al-Quran. Jadi zinahnya itu bukan dengan menghiasi tulisan-tulisan tersebut, namun Al-Quran jadikan perhiasan, bagaimana bentuknya, dengan mengamalkannya. Wallahi lau katabathu bima'iz dhahab, demi Allah, seandainya mereka tulis Al-Quran dengan air emas, yakni tinta emas, wa zakharafathu bima sya'at min az-zakharif, dan mereka hiasi dengan perhiasan-perhiasan, ilustrasi, demikian pula gambaran, gambar-gambar yang mereka kehendaki, walau wanuhu bima sya'u min al-alwan, dan mereka beri warna Al-Quran sesuai dengan apa yang mereka inginkan dari warna-warna tersebut, misalnya mereka bisa, mampu menulis, ya, Al-Quran dengan tinta emas, kemudian menghiasi Al-Quran dengan hiasan-hiasan, memberikan warna pada Al-Quran dengan warna-warna mereka kehendaki, mampu. Namun kenyataannya tidak mereka lakukan. Fa inna hadza la yurdillaha ta'ala. Perbuatan ini, ya, tidak mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Menulisnya dengan tinta emas, menghiasi dengan perhiasan-perhiasan, dengan hiasan-hiasan, demikian pula mewarnai dengan warna yang beraneka ragam, illa an ya'malu bihadzal Qur'an, kecuali perkara yang mendatangkan keridhaan Allah adalah mengamalkan Al-Quran tersebut. Inilah zinah Al-Quran. Kapan Al-Quran jadikan sebagai perhiasan? Tatkala Al-Quran tersebut diamalkan oleh manusia, bukan dihiasi dengan warna-warna tersebut. Falqasru minal Qur'an hifdhuhu wa fahmuhu wa tafaqquhu fihi wa tadabburuhu. Maksud diturunkannya Al-Qur'an adalah dihafal, difahami, dipelajari serta dihayati. Ana la astati'u an aqula idza kataba bil launi al ahmar yakunu haraman. Saya tidak bisa mengatakan, saya tidak mampu untuk mengatakan jika Al-Qur'an ditulis idza kutiba ataupun idza kataba, na'am. Semakna idza kutiba bil laun al ahmar, jika Al-Qur'an ditulis dengan tinta merah, yakunu haraman, itu adalah perkara haram. Saya tidak bisa mengatakan itu haram. Li'anna Allah yaqul, karena Allah mengatakan, wala taqulu lima tasifu al-sinatukumul kadhiba hadha halalu wa hadha haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhib. Dan janganlah kalian mengatakan apa yang disifati oleh lisan-lisan kalian atas dasar kedustaan, ini halal, ini haram, sehingga kalian berdusta atas nama Allah. Jangan mengucapkan ini halal, ini haram dalam keadaan Allah tidak mengatakannya. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah, mereka tidak akan beruntung. Qala lakin, namun ahuthuhu 'alal 'amal bil Qur'an. Saya mendorong untuk mengamalkan Al-Qur'an. Wa anal ghayata hiya al-'amalu. Tujuannya adalah mengamalkan bihadzal Qur'ani, mengamalkan Al-Qur'an ini. Aqaida wa ibadatin wa siyasatan wa ghairaha. Baik akidah, ibadah, politik dan lain sebagainya, mengamalkannya dalam segala aspek kehidupan. Amma az-zakhrafah, adapun hiasan tersebut, amma az-zakhrafatu faqat, adapun semata-mata menghiasi Al-Qur'an itu, fa ana a'rifu anna katsiran minal muzakhrifin, saya mengetahui bahwa sekian banyak orang yang menghiasi Al-Qur'an, yuzakhrifuna Al-Qur'an wa la ya'maluna bihi, mereka memberikan hiasan-hiasan dalam Al-Qur'an dalam keadaan tidak mengamalkannya. Indahum khurafatun, indahum bid'un, mereka punya perkara-perkara khurafat, demikian pula bid'ah. Wa hadza idza kana laisa mubtadi'an aqulu lahu ya syekh awwalan i'mal. Hal ini atau orang itu, jika dia bukan ahli bid'ah, ahlu sunnah wal jamaah, ya, dia bukan ahli bid'ah, maka saya katakan kepadanya, ya syekh, wahai syekh, pertama kali amalkan. Summa idza turidu tuhsinu, kemudian jika engkau ingin memperbagus Al-Quran tersebut, la ba'as, tidak mengapa. Wa idzan ibta'id an hadhihi az-zakhrafah, lalu hendaklah engkau menjauhi hiasan-hiasan tersebut, tinggalkan hiasan-hiasan itu. Li'annahu ab'adu 'anisy-syubhi fabta'id anha, karena tindakan ini menjauhi dan meninggalkan hiasan-hiasan itu, ini lebih jauh dari syubhat, kerancuan. Fabta'id anha, maka jauhilah hiasan-hiasan tersebut. Ini nasihat beliau hafizahullahu taala. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.